Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ yang kami hormati, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk duduk dalam rangka untuk tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di sini bisa menambah keilmuan kita dan juga bermanfaat. Kita masih dalam bab tayamum. Kita insyaallah membaca hadis yang terakhir dari bab tayamum. Yani an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." U'titu, aku telah diberi khamsan, 5. Lam yu'tahunna, yang 5 tersebut tidaklah diberikan ahadun, seorang pun, minal anbiya, dari para nabi, qabli, sebelumku. Ini menunjukkan bahwa 5 perkara ini adalah khasais, kekhususan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana dengan kekhususan tersebut menunjukkan akan keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam di antara para nabi yang lain, menunjukkan keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam di antara nabi-nabi yang lainnya. Akan tetapi perlu diketahui khasa'is, kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya terbatas 5 saja yang tersebut dalam hadis, akan tetapi banyak lebih dari 5, yang mana kekhususan-kekhususan itu disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya. Bahkan para ulama, sebagian di antara mereka menyendirikan satu kitab pembahasan tentang atau pembahasan khusus tentang khasa'is, kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam bukan hanya 5, akan tetapi lebih banyak daripada itu. Baik, kita membahas kekhususan yang 5 yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kekhususan yang pertama adalah nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara rasa takut pada musuh. Rasa takutnya ini sejauh perjalanan 1 bulan. Masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an. Rasa takut ini merupakan sebab kekalahan. Kalau belum didatangi sudah takut, nah ini sudah kalah sudah. Yang mana rasa takut itu memang Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan rasa tersebut pada diri-diri mereka, pada musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Masirata syahrin, perjalanan satu bulan, yakni ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk, akan menyerang, satu bulan sebelum diserang itu sudah takut terlebih dahulu. Perjalanan satu bulan yaitu dengan kendaraan yang ma'ruf yang digunakan oleh orang Arab pada saat itu. Apa yang ma'ruf? Yaitu unta. Yakni sejauh perjalanan satu bulan. Assalamualaikum. Sebelum satu bulan mereka sudah takut terlebih dahulu. Nah, ada yang mengatakan, kenapa kok di sini dibatasi satu bulan? Dikarenakan musuh beliau sallallahu alaihi wasallam itu yang paling jauh adalah perjalanan satu bulan. Perjalanan untuk mendatangi musuh tersebut, yaitu yang paling jauh adalah perjalanan satu bulan. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, yang kedua kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah letak syahid pembahasan, atau inilah yang kedua ini yang berkaitan dengan bab, yaitu babut tayammum. Yang kedua adalah ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, telah dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid, wa tahuran, dan sebagai alat bersuci. Yani apabila telah datang kepada kita waktu sholat dimanapun kita berada, maka bumi itu adalah masjid bagi kita, tempat beribadah bagi kita. Tidak peduli di atas gedung atau di lapangan atau di hutan atau di atas gunung, di pantai, di atas kapal, di atas perahu misalnya, ya bumi seluruhnya ini masjid. Boleh kita menegakkan sholat di sana. Kecuali apa? Al-maqbaratu wal hammam. Kecuali kuburan dan kamar WC. Enggak bisa digunakan untuk sholat. Selain itu bisa digunakan untuk sholat, sholat sunnah atau sholat wajib. Kemudian watahuran, dan bumi ini dijadikan alat untuk bersuci. Yakni apabila telah datang waktu sholat dan tidak ada air, enggak usah bingung. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tanah ini alat untuk bersuci, sehingga kita bisa berpindah dari air menuju tanah ketika tidak didapati tanah. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, yang mana al-ardu di sini meliputi bumi secara umum, enggak harus debu. Karena bumi ini enggak semuanya debu. Ada bumi yang hamparannya adalah kerikil. Semuanya kerikil, enggak ada tanah, enggak ada debu. Kerikil, bisa enggak digunakan untuk tayamum? Bisa. Yang penting bumi. Apa yang muncul di permukaan bumi ini, apakah itu bebatuan ataukah tanah ataukah debu ataukah pasir, ya, itu bisa digunakan untuk tayamum. Kalau seseorang berada di pegunungan batu, di sini tidak ada pegunungan batu, tapi di sana dia Saudi atau di Yaman gunungnya sana gunung batu. Apakah kalau tayamum harus dengan debu? Kalau dengan batu bagaimana? Boleh. Yani apa saja yang muncul di permukaan bumi ini, apakah itu batu ataukah itu pasir ataukah itu apa saja, ya, itu bisa digunakan untuk tayamum. Akan tapi al-asal, secara asal seseorang bertayamum itu dengan debu, sehingga dengan demikian dia bisa mengusap, dengan demikian dia bisa mengkibaskan, sebagaimana dalam riwayat, ya, thumma nahadha nafadha yadaihi, kemudian Rasulullah mengkibaskan kedua tangannya, menunjukkan Rasulullah itu tayamumnya itu dengan debu. Atau nafakha fihima, dalam satu riwayat Rasulullah meniupkan kedua tangannya, menunjukkan Rasulullah bertayamum dengan debu sehingga bisa ditiup. Secara asal seseorang bertayamum itu dengan debu, yaitu dari sisi debu itu bisa menempel di tangannya, di telapak tangannya, kemudian dia gunakan untuk tayamum. Ini kalau bisa. Kalau tidak memungkinkan mendapatkan debu, maka apa yang muncul di permukaan bumi ini bisa digunakan untuk tayamum. Apakah itu bebatuan ataukah itu pasir, ya, bisa digunakan untuk tayamum. Dan tembok bagaimana? Iya, tembok itu adalah batu. Ya, tembok itu adalah batu. Kalau kaca, ya bukan, nggak bisa digunakan untuk tayamum, kecuali kalau kacanya itu berdebu, bisa. Ya. Atau apa? Korden, kain korden, kalau ada debunya bisa. Tapi kalau korden yang bersih, ya nggak bisa, karena dia tidak termasuk sa'id, bukan termasuk sa'idan thayyiban, bukan termasuk sa'id. Sa'id itu apa? Alladzi yas'udu 'alal ard, yang muncul di permukaan bumi, yaitu bebatuan atau pasir atau debu. Kalau tembok itu termasuk batu, ya, karena dia itu asalnya dari semen, asalnya dari kapur, bercampur dari pasir, yaitu apa yang muncul di atas permukaan bumi ini kemudian dijadikan tembok, ya, berarti dia adalah batu, bisa digunakan untuk bertayamum. Kata Syekh Abdul Razak, walaupun seseorang ketika bertayamum dia melihat, tidak melihat sesuatu debu apapun yang menempel di tangannya, yang penting bertayamum dengan sa'id, yaitu sa'idan thayyiban, yaitu sesuatu yang muncul di permukaan bumi ini, ya, walaupun tidak ada sesuatu debu yang menempel di tangannya, tapi bisa dia digunakan untuk bertayamum. Akan tapi secara asal tadi apa? Bertayamum dengan debu. Kalau tidak memungkinkan, maka dengan yang lainnya, walaupun tidak melihat debu yang menempel pada tangannya. Kalau tidak ada sesuatu debu yang menempel di tangannya, apakah ditiup, apakah dikibaskan? Ya tidak perlu, ya, karena ditiup atau dikibaskan itu kalau ada debunya, ya cukup ditempelkan, ya, terus kemudian setelah itu mengusap punggung tangan kanan dan kiri, kemudian wajah, ya, sampai apa batasnya, pergelangan, tidak sampai siku. Itu tayamum. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalatu falyusalli. Maka siapa saja di antara orang min ummati dari umatku ini adrakathu sholatu telah menemui dia salat yaitu waktu salat falyusalli hendaklah dia salat. Nah ini dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah dalam hadis ini yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwasanya menunaikan salat itu wajib pada awal waktu dan tidak boleh diakhirkan. Ya. Fa ayyuma rajulin min ummati atrakathu sholatu telah menemui dia salat falyusalli dalam dia salat pada saat itu juga tidak kemudian nanti saja. Ya, yang wajib adalah menunaikannya tepat pada waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya salat itu wajib bagi orang-orang mukmin dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian wa uhillat liyal ghanaim dan dihalalkan bagiku al-maghanim, ghanimah. Yang keberapa ini? Yang ketiga. Dihalalkan bagiku ghanimah. Nah, ini ghanimah itu adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Yang umat-umat sebelum kita enggak halal bagi mereka ghanimah, tapi umat ini mereka mendapatkan kekhususan yakni halal ghanimah. Tapi barakallahu fikum ghanimah di sini adalah apa? Jihad syar'i. Ya, dengan adanya jihad syar'i maka kemudian di balik itu ada rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kaum muslimin yaitu ghanimah. Ya, tidak kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang khawarij takfiriyin, mereka dengan gampang atau dengan beraninya mengambil membobol ATM-nya apa negara atau ATM-nya para pejabat atau bank-bank dibobol kemudian diambil uang mereka katanya ghanimah karena mereka kufar. Nah, yang demikian ini tidak benar. Akan tetapi ghanimah ini adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dengan jihad yang syar'i yang disyariatkan. Bukan menentang kepada walil amr. Walaupun yang diambil itu adalah miliknya orang kafir, tapi kalau tidak ada jihad syar'i maka itu bukan ghanimah. Walaupun alasannya adalah untuk membantu kaum muslimin yang diserang oleh orang-orang kafir, saya mengambil uangnya orang kafir untuk membantu kaum muslimin yang dibantai oleh orang-orang kafir. Dan tidak bisa. Karena batil itu tidak bisa berubah menjadi hak. Haram itu enggak bisa berubah menjadi halal. Kalau haram ya haram. Enggak bisa berubah menjadi halal. Kemudian masyar muslimin rahimakumullah jami'an, adapun umat terdahulu ketika mereka berperang, mereka juga ada perang, berjihad bersama dengan nabi-nabi mereka. Ketika mereka berperang kemudian berhasil mengalahkan orang-orang kafir, maka harta orang kafir itu harus dikumpulkan, gak boleh dimiliki. Harus dikumpulkan. Kemudian apabila jihad mereka itu diterima, amalan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan turun api dari langit dan membakar barang-barang rampasan tersebut. Ini pada umat yang terdahulu. Tidak boleh dimiliki rampasan tersebut, tapi harus dikumpulkan. Kalau memang benar amalan mereka, maka Allah Ta'ala akan menurunkan api dari langit dan membakar barang rampasan tersebut. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keempat, u'titu syafa'ata, aku diberi syafaat. Maksudnya ini adalah syafaat yang khusus yang diperoleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada nabi-nabi yang lainnya yang bisa memberikan syafaat ini. Yaitu apa? Syafa'atun uzma, syafa'at yang agung. Di mauqif yaumul qiyamah, di tempat manusia berdiri di mahsyar, orang awal sampai terakhir mereka berkumpul di mahsyar. Siapa yang memberikan syafaat kepada mereka? Tidak ada yang mampu kecuali Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa minal layli fatahajjat nafilatan lak, fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Surat apa ini? Anda juga lupa. Dan dari sebagian malam, fatahajjat bihi, dalah engkau wahai Muhammad salat tahajud pada malam tersebut, nafilatan lak, sebagai tambahan untuk kamu, asa ayyaba'ataka rabbuka, yang mudah-mudahan Allah mengangkatmu maqaman mahmuda, kepada posisi yang terpuji. Posisi yang terpuji, kedudukan yang terpuji, ini adalah kedudukan yang semuanya iri ingin mendapatkannya, tapi tidak ada yang bisa kecuali Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan posisi tersebut, telah iri mereka orang-orang yang awal sampai akhir akan kedudukan tersebut. Masya Allah, begitu mulianya, begitu tingginya kedudukan tersebut. Nah, tampak kemuliaan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang dengan maqam mahmudah ini, tampak pastinya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memang makhluk yang terbaik. Karena tidak ada yang bisa bertindak pada saat itu kecuali Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di mauqif, yang mana manusia berkumpul di mahsyar, kemudian matahari itu didekatkan, ya, kehancuran dan juga rasa sakit, rasa panas dan sebagainya. Mereka berharap supaya mereka diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya, apakah di al-jannah atau an-nar. Di mauqif menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat itu satu harinya adalah 50 ribu tahun. Di mauqif yaumul qiyamah, satu harinya adalah 50 ribu tahun lamanya. Mana kita hidup kita aja masih ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, itu dibandingkan dengan hari kebangkitan ini tidak ada apa-apanya. 50 ribu tahun. Yang mana Indonesia merdeka sudah berapa tahun? 72 tahun. Itu sedikit sekali. Yakni apa kakek-kakek kita dahulu berjuang ya. Terus kemudian sampai sekarang sudah berapa tahun, itu dibandingkan dengan ini ternyata sedikit. Tidak ada apa-apanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sampai sekarang sudah berapa tahun? 1437 ya. Iya. Itu sedikit dibandingkan hari kebangkitan, satu harinya 50 ribu tahun. Tahun 2016 sedikit sekali dibandingkan dengan hari kebangkitan. Oleh karena itu mereka menginginkan untuk segera diputuskan pembalasan. Maka mereka datang kepada Adam alaihissalatu wassalam, datang kepada Nuh, datang kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam, datang kepada Musa wa Isa, kulluhum ya'tadhir. Seluruhnya itu minta uzur, tidak bisa, tidak bisa. Sehingga akhirnya mereka diarahkan untuk datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan ana laha, saya adalah orangnya, saya adalah orangnya yang bisa memberikan syafaat. Ana laha yaitu li syafa'ah. Saya yang mempunyai syafaat, saya yang mempunyai syafaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersujud di bawah arsy Rahman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajari beliau sallallahu alaihi wasallam bagaimana memuji, bagaimana menyanjung-nyanjung dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang belum pernah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Wa kul yusma, katakanlah akan didengar ucapanmu. Wasal tu'ta, dan mintalah engkau akan diberi. Wasyfa'tu syafa', mintalah syafaat maka engkau akan diberi izin untuk memberi syafaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan syafa'atul uzma, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan kedudukan masing-masing dari hamba ini, yaitu antara al-jannah wan nar. Kalau tidak dengan syafaatul kubra, enggak datang-datang keputusan tersebut, pembalasan tersebut. Dan manusia capek menunggu di mahsyar yang satu harinya adalah 50.000 tahun. Kemudian demikian juga termasuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khusus, tidak dimiliki oleh yang lainnya, adalah syafaat beliau terhadap ahlul jannah untuk masuk ke dalam jannah. Yang mana orang pertama yang minta izin untuk masuk ke dalam jannah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau yang mengetuk pintu jannah pertama kali. Yang dengan demikian maka ahlul jannah bisa masuk ke dalam jannah setelah izin beliau sallallahu alaihi wasallam ini dikabulkan. Adapun syafaat terhadap ahli maksiat dari kalangan muwahhidin. Ya, muwahhidun itu tidak maksum, orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak luput dari dosa, bisa melakukan perbuatan dosa baik itu kecil ataupun besar. Akan tetapi dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu bisa mendapatkan syafaat dikarenakan tauhid yang dia amalkan. Adapun syafaat terhadap ahli maksiat dari kalangan muwahhidin, nah ini bukan kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ini dimiliki oleh seluruh nabi. Ini juga dimiliki oleh orang-orang saleh dan juga dimiliki oleh para malaikat, bukan kekhususan. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum illa man anam taulangi wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atun syan illa min ba'di ay ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak dari malaikat-malaikat di langit tidaklah bermanfaat syafaat mereka sama sekali kecuali kepada orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Naam, menunjukkan bahwasanya para malaikat juga memberi syafaat. Kalau demikian berarti syafaat terhadap al-maksiat dari kalangan muwahhidin ini bukan khusus bagi Rasulullah. Yang khusus itu adalah syafaatul uzma. Dan demikian juga syafaat bagi ahli jannah untuk masuk ke dalam jannah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'amatan. Dahulu seorang nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Ya, Nabi Isa itu Nabi Bani Israel, Nabi Musa Nabi Bani Israel. Wa bu'istu ilan nasi amatan, dan aku diutus kepada manusia seluruhnya. Yakni sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus, manusia bebas memilih. Ikut nabi siapa enggak apa-apa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diutus. Karena sifat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyeluruh untuk seluruh manusia. Adapun sebelumnya boleh seseorang berpegang dengan Taurat, boleh seseorang berpegang dengan Injil, boleh seseorang berpegang dengan ajarannya Nabi Ibrahim. Ya, tentunya yang murni, ya, semuanya yang murni, bukan yang ada perubahan. Masing-masing mengikuti nabinya sendiri-sendiri. Nanti di Mekah ikutnya Nabi Ibrahim, nanti di Bani Israel ada yang ikut Taurat, ada yang ikut Injil. Bebas mengikuti nabi mana yang dia yakini. Tapi setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus, maka tidak boleh seorang pun kecuali harus bersaksi la ilaha illallah, bahasanya Muhammad Rasulullah. Enggak boleh. Agama Taurat sudah enggak berlaku lagi. Injil sudah enggak berlaku, dan juga Zabur sudah enggak laku. Terus kemudian ajaran-ajaran nabi-nabi semuanya tidak berlaku. Yang berlaku adalah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah itu diutus kepada manusia secara umum seluruhnya. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, adapun Nabi Nuh ini tidak ada iskal. Nabi Nuh itu diutus untuk manusia seluruhnya di bumi ini. Kenapa? Ya, memang manusianya hanya mereka saja, yaitu orang-orang yang beriman yang selamat dari banjir. Yakni seluruh manusia hanyut, seluruh manusia tenggelam, kecuali orang-orang yang beriman terhadap Nabi Nuh saja. Ya, maka Nabi Nuh itu diutus juga umum, tapi maksudnya adalah umum ya terkhusus karena mereka-mereka yang selamat dari banjir, dikarenakan dunia ini tidak ada orang selain mereka saja. Maka Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka itu. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalahnya ini meliputi seluruhnya, tidak pandang kulit, warna kulit atau bangsa atau bahasa, seluruhnya ya, yang hidup di belahan bumi mana saja wajib untuk beriman terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berada di pegunungan es juga wajib untuk sholat dengan sholatnya Rasulullah. Yang hidupnya di mana saja ya. Oleh karena itu tidak ada yang namanya Islam Nusantara ya. Islam Nusantara, apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan untuk menolak syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka menyangka bahasanya hadis atau ayat itu berlaku bagi sebagiannya, itu berlaku bagi orang-orang Arab saja, itu Islam Arab. Kalau kita ini orang Indonesia enggak mungkin kita menerapkan demikian. Ya, dikiranya bahasanya Rasulullah itu ajarannya itu khusus untuk orang Arab saja. Enggak ya, untuk seluruhnya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk pasrah, berserah diri, menerima apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka batil kalau seseorang mengatakan bahasanya ajarannya Rasulullah itu berlaku pada masanya beliau atau di tempat beliau hidup. Ini adalah Islam apa? Liberal. Ya. Yang mana Islam Nusantara itu adalah jelmaan dari Islam liberal. Yang mana mereka mengatakan ada tekstual, ada kontekstual. Tekstual itu adalah teks ya, ayat, hadis. Tapi sebentar, harus dicocokkan dulu dengan kontekstualnya, yaitu kondisi, keadaan kita hidup. Kalau bisa diterima atau cocok dengan kondisi ya diterapkan. Kalau tidak cocok dengan kondisi, keadaan, zaman kita hidup ya tidak diterapkan. Sehingga ada Islam Nusantara. Nah, nanti masing-masing mempunyai ajaran sendiri-sendiri. Nanti kalau orang Jawa berarti Islam yang dicampur dengan adat-adat Jawa. Nanti di Sumatera Islam dicampur dengan adat-adat Sumatera. Nanti di Kalimantan dicampur dengan adat-adat Kalimantan. Nanti kalau Islam di Iran Jaya berarti dicampur dengan adat-adat di Iran Jaya yang pakai apa ya, bisa jadi Islam di sana nanti Islam tapi apa, tapi tidak pakai baju karena menyelesaikan adat. Iya. Allahul musta'an. Maka rusak, akhirnya rusak Islam ini kalau Islam itu dipaksa sesuai dengan kondisi dan waktu. Tapi yang wajib adalah apa? Kondisi dan juga tempat itu yang harus sesuaikan dengan syarat Islam. Syarat Islam itu harus dicocokkan dengan tempat dan kondisi kita hidup itu harus dikembalikan kepada syarat Islam, bukan syarat Islamnya yang dikembalikan kepada kondisi dan juga tempat kita tinggal. Karena apa? Karena syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu menyeluruh. Menyeluruh itu apa? Yaitu menyeluruh di semua zaman sampai hari kiamat. Menyeluruh di semua tempat tanpa memandang warna kulit dan juga suku, tanpa memandang bahasa, semuanya itu diatur oleh Islam. Nah, kita selesai dari pembahasan bab tayamum. Kemudian kita sedikit masuk pada babul haid, yaitu kita ingin menyampaikan pengertiannya saja. Insyaallah hadisnya akan kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Babul haid. Bab haid. Al haid itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, min awisil abwab al-fiqhiyah alladhi ghalita fihi al-kathiru minal kibari lidiqqatil masail. Bab haid itu merupakan diantara bab-bab yang sulit dalam fikih, yang mana telah salah, keliru memahami bab ini kebanyakan dari orang-orang kibar, orang-orang besar, ulama, dikarenakan masalahnya ini rumit. Ya, oleh karena itu masalah haid wan nifas ini banyak sekali khilaf, perbedaan-perbedaan. Karena ini adalah permasalahan yang membingungkan. Sehingga barakallahu fikum, yang wajib bagi kita adalah memegang inti masalah, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat dan hadis. Ini saja, enggak usah terlalu atau terbawa dengan akwal, pendapat-pendapat yang banyak. Yang penting inti masalahnya kita pegang gitu. Adapun masalah khilafiyah itu apa? Barakallahu fikum, tidak, jangan sampai terbawa dalam masalah yang demikian, nanti akan bingung malah. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, makastu fi kitabil haidhi tis'a sanawat hatta fahimtuhu. Aku mempelajari kitabul haid. Aku menetap untuk mempelajari kitabul haid selama 9 tahun sampai aku memahaminya. Masya Allah, waktu yang tidak sedikit. 9 tahun mempelajari kitabul haid, satu masalah haid saja, belum lagi yang lain-lain. Itu 9 tahun sampai beliau memahami permasalahan ini. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, al-haid secara bahasa adalah as-sailan, yaitu yang mengalir. Ya, sehingga dikatakan hadul wadi hada. Haidun itu berasal dari fi'il hada yahidu haidun. Orang Arab mengatakan hadul wadi. Wadi itu lembah. Apa artinya hadul wadi? Yakni apabila mengalir airnya. Telah mengalir wadi tersebut, yaitu airnya. Hadha artinya mengalir. Haid itu adalah yang mengalir. Kemudian secara syariat, makna haid itu adalah khurujud dam al-makhsus min farjil mar'ati fi ayyamin makhsusah. Keluarnya darah yang khusus, tidak semua darah, tapi darah yang khusus yang diketahui, yang keluar dari kewanitaan, organ kewanitaan perempuan, fi ayyamin makhsusah, pada hari-hari yang khusus juga, ya karena keluarnya itu hari-hari tertentu berdasarkan adat kebiasaan. Nah, darah haid itu, masyarakat muslimin, itu diketahui ciri-cirinya. Yang dengan itu kita bisa membedakan yang mana yang keluar dari organ kewanitaan itu ada tiga. Yang pertama adalah damul haid, darah haid. Yang kedua darah nifas. Yang ketiga adalah darah istihadhah. Darah istihadhah. Tidak ada yang keempat. Darah yang keluar cuma tiga saja, darah haid, nifas dan istihadhah. Nah, di sini kita bisa membedakan dengan ciri-ciri. Kalau haid dan nifas sama cirinya. Kalau istihadhah ini berbeda. Kalau darah haid, cirinya adalah dilihat dari warna. Warnanya itu merah ke hitam-hitaman. Ini pertama. Yang kedua adalah dari sisi ra'ihah, yaitu baunya. Kalau misalnya seseorang terluka, tangannya atau kakinya terluka, ada enggak baunya? Enggak ada. Ya itu tentunya kalau masih baru, darah itu baru keluar, enggak ada bau. Tapi kalau darah haid, baunya ma'ruf. Ya, baunya tidak sedap. Ya berbeda dengan darah biasa, darah segar. Kemudian yang ketiga adalah kalau dia keluar, darah haid kalau keluar tidak langsung membeku. Adapun damul istihadhah, kalau keluar cepat membeku, cepat kering. Kalau darah haid tidak. Dia keluarnya itu kental. Tidak cepat kering. Kalau darah istihadhah keluar itu enggak lama sudah kering. Ini darah haid. Kalau yang keluar ini, ciri-ciri yang tiga ini, maka itu adalah haid. Kalau yang keluar tidak begini, maka itu adalah darah istihadhah. Darah istihadhah mudahnya itu adalah darah seperti darah biasa, encer, yaitu darah ketika apa terjadi luka di tangan atau di kaki atau di sebelah badan mana saja, ya, merah encer. Nah, kalau keluar demikian dari organ kewanitaan, maka itu adalah darah istihadhah. Tapi kalau yang keluar adalah kehitam-hitaman, kemudian baunya enggak enak, kemudian kental, tidak mudah untuk membeku, berarti itu adalah darah haid. Maka darah haid itu dikenali sekali. Terutama bagi para wanita sangat kenal sekali. Baik. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, kapan wanita itu mulai haid dan kapan berakhir haid. Maka tidak ada dalil, paling sedikitnya usia haid, dan tidak ada dalil paling banyaknya usia haid. Tidak ada batasan, tidak ada dalilnya dari Rasulullah bahwasanya haid, wanita haid itu adalah 9 tahun, tidak ada. Atau haid itu berakhir sampai 50 tahun, tidak ada dalil. Maknanya apa? Maknanya kalau seorang anak perempuan dia mengeluarkan darah dengan darah yang dikenali cirinya ini yang ada tiga yang kita sebutkan itu, maka ketahuilah dia telah haid, telah baligh walaupun usianya masih 8 tahun misalnya. Gak harus 9 tahun, bisa jadi mundur 8 setengah, 8, barangkali bisa. Kalau keluar dan dikenali haid, maka dia itu haid. Adapun ahlul ilmi yang membatasi bahwa usia haid itu mulai 9 tahun, berarti kalau belum 9 tahun, 8 tahun mengeluarkan darah, kemudian darahnya ini dengan tiga ciri ini, ya, walaupun dengan ciri haid, maka tidak dikatakan haid, itu dikatakan istihadhah. Tapi mana yang rajih, yang benar? Yang benar tidak ada batasan awal haid. Yang penting apa? Kalau yang keluar itu adalah darah dan kita lihat ciri-cirinya itu adalah cirinya haid, maka dia telah haid. Demikian juga batasan paling banyaknya berapa tahun, kapan berakhirnya haid itu, tidak ada batasan. Walaupun usia 60 tahun kalau mengeluarkan darah seperti ini cirinya, tetap dikatakan haid. Walaupun usianya itu 55, 51, 52, kalau keluar darah seperti ini cirinya, maka dia haid, karena tidak ada dalil dari Rasulullah yang menunjukkan pembatasan akan akhir masa haid. Karena mereka para ulama yang membatasi bahwasanya haid itu berakhir pada usia 50 tahun. Berarti kalau sudah 50 tahun lebih kok masih haid, enggak dianggap haid, dianggap istihadhah walaupun darahnya itu adalah darah yang kita sebutkan ciri-cirinya tadi. Tapi yang rajih apa? Sebagaimana yang terjih oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, bahasanya tidak ada batasan awal masa haid dan akhir masa haid, tidak ada batasan karena tidak ada dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi insyaallah kita akan membaca hadis pada pertemuan mendatang. Ini pelajaran kita pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Ada pertanyaan, orang haid masuk masjid apa hukumnya? Baik. Khilaf bainal ulama. Akan tapi wallahu alam bisawab, yang ana yakini dan ini pendapatnya Syekh Abdul Rahman, yang mudah-mudahan Allah taala mengampuni kesalahan-kesalahannya. Bahasanya boleh bagi wanita haid untuk masuk di masjid. Dalilnya adalah bahwa Aisyah radhiyallahu anha menimpa padanya haid pada saat haji. Rasulullah mengatakan, if'ali ma ya'maluhu al-hajj ghaira an tatufi bil bait. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali tawaf di bait, yaitu di Ka'bah. Ma'ruf, orang haid itu ya duduk di masjid, ya juga membaca Al-Qur'an, berzikir dan sebagainya. Nah, akan tapi apa yang dilarang hanya satu saja, yaitu enggak boleh tawaf. Berarti yang lainnya baca Al-Qur'an atau zikir atau duduk di masjid, i'tikaf, menunjukkan ini tidak ada larangan. Yang dilarang hanyalah tawaf saja. Allah alam bisawab. Untuk tayamum di atas kendaraan bukan di depan-depan, bukan kursi. Ya. Boleh. Apakah boleh kursi itu digunakan untuk tayamum? Kursi itu bukan sa'i. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Fatanam wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Dalam kalian bertayamum dengan sa'id yang baik. Apa itu sa'id? Kullu ma sa'ada 'alal ard. Seluruh yang muncul di permukaan bumi, yaitu yang muncul di permukaan bumi, Bu. Yaitu apa? Ya bebatuan atau pasir atau debu atau kerikil-kerikil. Nah, itu maksudnya sa'id. Nah, kalau kursi kan bukan termasuk sa'id. Beda dengan tembok. Kalau tembok kan dari batu memang. Ya, berarti tidak bisa digunakan untuk tayamum, kecuali kalau kursinya itu ada debunya, ya kursinya itu nggak dibersihkan atau sudah lama nggak dibersihkan kemudian ada debu, ya nggak apa-apa. Ya, intinya kan debunya itu, bukan kursinya, debunya. Ya, atau di bawah-bawah ini yang diinjek-injek sama sandal ada debu, ya bisa. Ya, atau di kaca dilihat oh ada debu, ya bisa. Intinya debu. Nah, wallah alam bissawab. Umrah ke haji ke Mekah kan di atas pesawat dan juga apa ada yang salat di atas pesawat. Apa nanti sampai di tempat tujuan di mana untuk transit gitu pesawat. Iya. Baik, naik pesawat misalnya seorang yang haji, apakah sholatnya di dalam pesawat ataukah nunggu turun? Nah, ya lihat kalau misalnya nunggu turun waktunya masih apa enggak. Kalau waktunya enggak cukup maka terpaksa dia harus sholat di atas pesawat. Kalau memungkinkan berdiri itu ahsan, bagus. Tapi kalau tidak memungkinkan maka lidharurah, karena darurah enggak masalah sholat dengan duduk. Nah, ya, karena kursi-kursinya kan sama juga dengan PC. Iya. Apa iya. Boleh tayamum dalam keadaan? Iya, nggak bisa. Apakah boleh tayamum di dalam pesawat? Iya, nggak bisa. Ya, barakallahu fiik, di pesawat memungkinkan untuk berwudu, yaitu di tempat toilet ada kan ada kamar mandi, memungkinkan untuk berwudu. Itu kalau memungkinkan. Tapi ada barakallahu fikum, ada peringatan, ya ada peringatan, kadang-kadang ada biasanya di pesawat kan ada peringatan tidak boleh untuk istinja saja tidak boleh pakai air, bagaimana mau berwudu kan gitu, ya kalau naik pesawat, ya naik pesawat itu untuk istinja saja harus pakai tisu, ya, harus pakai tisu. Ya, nggak boleh pakai air karena itu mengganggu sistem pesawat. Tayamum, kalau misalnya nggak bisa tayamum, nggak bisa berwudu, nggak bisa, maka sholatnya adalah sholat faqidut tahurain, sholat orang yang tidak mempunyai dua taharah. Nggak, bukan enam tidak punya taharah wudu dan tidak punya taharah tayamum, maka dia tetap wajib sholat karena sholatnya waktunya sudah datang. Kalau diakhirkan nanti waktunya akan habis. Ya. Atau kenapa kok bingung? Di bawahnya sendal kan ada debu. Ya. Ada apa enggak debunya di bawah sendal atau sepatu? Ya, kan bisa. Ya, bisa untuk tayamum. Tayamumnya di langsung di bawahnya kursi gitu ya. Iya, itu kalau ada debunya. Tapi kalau di sendal atau sepatu kan mesti ada debunya yang nempel. Iya, kan bisa. Apa jijikan? Debu kan suci. Iya. Kalau misalnya terpaksa harus sholat di sana. Ya, demikian. Terus kalau istrinya di atas pesawat dengan tisu, apa wajib berwudu apa bersuci kalau setelah satu di tempat transit? Iya. Nah, kalau istinja dengan tisu di pesawat, apakah kalau sampai di tempat tujuan harus dibersihkan lagi? Nah, ataupun membersihkannya itu tidak wajib. Yani seseorang telah melakukan sesuatu yang telah disyariatkan. Kalau sudah melakukan sesuatu yang disyariatkan, maka tidak ada bagi dia dosa atau tidak ada kesalahan. Ya, maka sah. Ya, karena istinja dengan batu atau tisu itu adalah istinja yang syar'i. Yang syar'i maka yang demikian ini cukup. Ya, tidak harus istinja dengan air. Tapi kalau misalnya merasa kok enggak enak, ya itu lain lagi ya. Kalau merasa enggak enak, kurang bersih. Tapi kalau secara asal ya sudah suci. Ya karena dia telah melakukan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Adapun tadi yang apa salat fadhilut tahurain, salat orang yang tidak mempunyai dua taharah. Kapan ini terjadi? Misalnya seseorang di ruang ICU. Di ruang ICU. Kemudian badannya ini dipenuhi dengan alat dan tidak memungkinkan dia mengelus-ngelus tembok, enggak bisa. Gimana tangannya banyak sekali ya, selang-selang gak bisa. Kemudian tidak ada orang yang membantu untuk mewudukkan, maka barakallahu fikum, maka bagaimana sholatnya? Ketika datang waktu sholat, maka sholat, wajib sholat, tidak ditunda-tunda walaupun tidak mempunyai taharah. Nah, kalau ketika naik pesawat datang waktu sholat, karena sholatnya pendek sholat subuh, sampai itu sholatnya nanti sholat subuh. Badan duduk itu tidak bisa menghadap kiblat. Baik. Kalau duduk tidak enam di pesawat duduk tidak bisa menghadap kiblat, berarti ini sudah daruroh. Kalau misalnya memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka dia harus lakukan. Tapi kalau tidak bisa menghadap kiblat, maka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kalian pergi, di sana ada wajah Allah. Ya, dimanapun kita menghadap, di sana ada wajah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Harta apa boleh dibagi-bagikan sama para apa namanya mujahidin. Para mujahid. Iya memang harta ghanimah memang rezeki bagi para mujahidin. Ya dibagi, yang bagi adalah amir, pimpinan jihad. Ya, bukan di bukan untuk negara. Ya untuk negara ya iya, tapi mereka-mereka yang jihad juga mendapatkan bagian. Bagian ya karena dia telah mengorbankan jiwa dan juga raganya, dan juga dia tersibukkan untuk jihad sehingga dia meninggalkan maisha mencari nafkah, maka itu adalah rezeki bagi mereka yang bersihat. Baik, ini ya. Subhanallah walhamdulillah, shalallahu alaihi wasallam, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.